Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ahyana ba'dama amatana wa ilahin nushur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Sahabat inspiratif, pendengar RRI rahimakumullah, dalam ruang penyejuk hati ini, semoga kita sadar dengan baik dan benar. Hari ini kita tidak berdoa bagaimana mata kita bisa terbuka, bagaimana kemudian telinga bisa mendengar dan dada kita berdetak. Semoga kita sadar bahwa yang menghidupkan kita adalah Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Saat ini, detik ini kita kembali dalam ayat-ayat sucinya, ayat-ayat kebahagiaan yang akan menggiring kita pada satu surga yang luar biasa, surga di dunia dan surga di akhirat. Allah berfirman dalam surah Syu'ara, surah ke-26 juz ke-19 ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Fir'aun wa ma rabbul alamin. Fir'aun bertanya, siapa Tuhan seluruh alam itu? Sahabat inspiratif, dari diskusi panjang soal jawab antara Musa dan Fir'aun di ayat 18, di ayat 19, di ayat 20, 21, dan 22, bagaimana kemudian Fir'aun memperdebatkan tentang bahwa Musa yang membesarkan dan menjadi adalah dia. Bagaimana Musa mempunyai dosa terhadap memukul orang Kipti yang kemudian meninggal dunia. Kemudian Musa menjawab bahwa aku telah mengakui kesalahan itu dan bagian dari orang yang khilaf, dan aku mundur menjauh darimu untuk sebenarnya mengajak pada kebaikan itu, sedikit calling down untuk ketemu lagi, bahwa aku membawa jalan kebahagiaan dengan mengakui bahwa memang engkau telah berbuat baik kepadaku, tetapi engkau telah memperbudak Bani Israel. Ayolah ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada titik ini, karena kebesaran hati Nabi Musa sebagai seorang rasul, sebagai seorang dai, untuk mengakui kesalahannya dan mengakui kebaikan orang lainnya, yaitu Fir'aun, dengan mengucapkan terima kasih bahwa itulah kebaikan darimu untukku, maka Fir'aun pun dengan kalimat positif, maka kemudian responnya juga dengan positif. Mau tidak mau Fir'aun juga bertanya, sebenarnya siapa Tuhan seluruh alam itu yang dibawa oleh Musa? Awalnya tadi sebenarnya bertentangan. Akulah Tuhan. Wa ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhanmu, wahai para pembesar-pembesar Arab, wahai Musa dan Fir'aun, dan wahai seluruh umatku. Demikianlah Big Boss yang membawa pola perbudakan. Bukankah demikian Hitler yang dicatat dalam sejarah? Begitu mendengar namanya, harus hormat walaupun tidak ada orangnya. Secara tidak langsung, mungkin dalam dunia-dunia feodalis, pasca kemerdekaan Indonesia 32 tahun memimpin, siapa yang berani yang namanya Bapak Soeharto? Siapa yang berani? Semuanya enggak-enggak. Tapi begitu Pak Soeharto jatuh di reformasi, semua mundur dan tidak ada berani mengatakan bahwa itu rekomendasi dari mereka. Bapak Soeharto bertanya, apakah rakyat masih menginginkanku? Semua mengatakan iya. Kena untuk apa? Balas jasa. Tapi begitu Soeharto jatuh, semua lari tunggang-langgang seolah-olah tidak mengenal siapa Bapak Soeharto. Sahabat inspiratif, inilah pada satu titik tertentu, seseorang seperti Fir'aun saja pingin tahu siapa Tuhan seluruh alam itu. Apakah kita sudah berada pada fase ini? Walaupun kita bukan Fir'aun, kadang-kadang kita juga nggak mau tahu siapa Tuhan itu. Maka di studio telah hadir Ustadz Zainal dan Ustadz Syamu yang akan menambahkan khazanah kita tentang bagaimana Fir'aun pun ingin tahu siapa Tuhan walaupun dia mengaku dirinya adalah Tuhan. Ya, terima kasih Ustadz Fadli dan nantinya Ustadz Syamu. Pendengar yang dirahmati Allah, kita bisa mengambil cerita di sini. Pemimpin itu humble, rendah hati. Artinya ketika kita menyebutkan pemimpin, bukan berarti dia haruslah top leader, gubernur, presiden, bupati, wali kota, camat, lurah. Tapi semua kita yang lahir adalah pemimpin. Doa kita adalah doa kepemimpinan. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waja'alna lil muttaqina imama. Kita semua adalah pemimpin. Jadi ayat-ayat yang kita kaji dalam beberapa hari ini itu bukan menyucuk ke orang lain, tapi itu memotivasi kita bagaimana melayani umat ini dengan semangat humble, dengan semangat rendah hati, tidak sombong. Sebagaimana Fir'aun mencoba untuk menyebutkan wa ma rabbul alamin, siapa sih Tuhan seluruh alam itu? Bagi orang yang beriman, dia bisa belajar dari siapa saja dan dari apa saja. Dari Tuhan dia belajar supaya kita makhluknya tidak bermental Tuhan yang sombong. Allah al-mutakabbir, tapi kita tidak harus sombong. Tuhan maha pengasih dan penyayang, dan kita harus menyebarkan semangat kasih sayang Tuhan. Inilah pemimpin yang rendah hati, sehingga belajar dari mana saja. Takhallaqu bi akhlaqillah, berakhlaklah sebagaimana Allah berakhlak. Dengan semangat kasih sayangnya, dia menebarkan kasih sayang kepada seluruh umat manusia, kepada seluruh makhluk. Dengan rendah hatinya, pemimpin mau belajar dari tukang sapu. Pemimpin yang besar itu mau mendengar keluhan office boy-nya. Kita yang hebat ini mau mendengar keluhan anak-anak kita. Dai mau mendengar keluhan para madu'unya. Rendah hati tidak membuat kita dipijak. Rendah hati tidak membuat kita menderita. Rendah hati dengan penuh pelayanan bukan berarti ustadz itu kok sepele kali, semua dia yang mengerjakan. Tidak demikian. Rendah hati menunjukkan bahwa memang semangat keimanan itu melayani. Karena apa? Karena bagian dari mencintai Allah adalah mencintai sesama. Tidak sombong, rendah hati, suka menabung, katanya Ustaz Fadli. Insya Allah. Ustaz Syamu akan meneruskan. Baik, terima kasih Ustaz Zainal, Ustaz Fadli. Para pendengar RRI yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat 23 ini, Fir'aun bertanya, siapa Tuhan seluruh alam itu? Sebenarnya pertanyaan ini merupakan pertanyaan yang tak habis-habis oleh manusia dari mau lahir hingga mau wafat. Ketika kita lahir, diazankan atau diikomahkan, itu pada dasarnya adalah sebuah pertanyaan, kita di mana Tuhan itu? Nah, ketika kita mau meninggal pun, pada posisi itu kalimat la ilaha illallah juga bagian dari kita memanggil Tuhan agar bersama kita. Para pendengar RRI yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kalaulah dari gambaran itu yang kita ketahui tentang Tuhan sangatlah kecil. Kita terlalu lupa sesungguhnya ketika dalam kehidupan keseharian kita, dalam kehidupan kepemimpinan kita, kita lupa menghadirkan Tuhan bagian dari memperbaiki mental kita. Ruh yang dititipkan oleh Allah di dalam diri kita itu sesungguhnya adalah bagian yang harus dipelihara, karena ia juga yang menjadi catatan kita berhadapan pada Tuhan, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita terlalu sering melupakan Tuhan ketika kita dalam kondisi untuk meneruskan ketidakbaikan. Contohnya, kita selalu diangkat untuk dipercaya dan disumpah. Ketika sumpah itu sudah dilakukan, nyatanya kita juga melanggar. Apakah ini bagian dari kita ingin dekat dengan Tuhan? Pertanyaannya sangat jauh bara dari api. Para pendengar RRI rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ayat 23 ini memberikan inspirasi kepada kita bahwasanya kita dalam kehidupan keseharian itu selalu mencari Tuhan dalam kapasitas untuk menenangkan ketenangan batin kita. Ingatlah, innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah itu bersama dengan orang-orang yang sabar. Jika kita sebagai bawahan tertekan oleh mental-mental pemimpin kita berbudaya Fir'aun, kitalah patut bersabar. Karena kesabaran itu bagian dari menguatkan mental kita, menguatkan kualitas positif kita, ibarat filosofis panah yang kita kemukakan terdahulu. Kalau panah itu ditarik ke belakang, sesungguhnya dia lagi mengumpulkan tenaga, mengumpulkan kualitas agar sasaran dan tujuan panah itu hinggap pada posisi yang diinginkan oleh pemanah tersebut. Sehingga kalau Allah mengatakan innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya kita adalah bagian dari yang berkeinginan melakukan kegiatan sabar ketika problematika itu sudah mendatangi dalam kehidupan kita keseharian. Saya kembalikan pada Ustaz. Baik, syukran Ustaz Zainal dan Ustaz Syamu. Demikianlah sahabat inspiratif, Al-Quran bahkan Fir'aun saja mampu menjadi inspiratif positif buat kita dalam membaca Al-Quran. Seorang Fir'aun mampu memberikan energi positif buat kita. Karena apa? Karena orang yang mengaku sebagai Tuhan saja menanyakan siapa sebenarnya Tuhan seluruh alam itu. Maka sahabat inspiratif, dalam tafsir Frasi disimpulkan, pertanyaan tentang Tuhan atau Allah dari dahulu hingga hari penghabisan selalu ditanya oleh manusia. Karena secara naluri manusia mengakui ada Tuhan pencipta alam ini. Pemimpin yang baik, pemimpin yang hebat adalah pemimpin yang mengetahui di mana dirinya dan di mana Tuhannya. Pemimpin yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencintai Allah, mencintai kalamnya, mencintai Allah, mencintai sesama. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.